Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada kita di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad, kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola, mau masuk maghrib ada makik lagi di masjid, nunggu sampai isya, selesai isya kita makan ala kadarnya, lalu malam lagi kita belajar lagi, sampai pagi begitu, apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid. Kita tidak durhakai orang tua tak. Kita nuntut ilmu adalah jihad. Kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia. Gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas ini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasat, tidak malu-malu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya umur panjang supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang, jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh, gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah. Dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba. Kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nah bilang orang bugi, nagate ni puang eko melo. Kecil buat Allah. Dulu, jalan kaki. Pergi sekolah. Dari jalan harimau, pergi jalan cakalang. Saya mempat, jalan kaki. Kadangkala cokok-cokok karena malu kidila orang. Masuk di pasar Ciduk. Jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah. Ada Tommy mobilku. Beberapa. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Dulu, lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lalu tu. Dikejar itu, Pak. Di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah, boh, masih dilihat itu. Saya lebih saja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba. Dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat.